Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, رحمني ورحمكم الله. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat darinya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab meningkatnya dan bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas salah satu kitab dari kitab-kitab para ulama, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, ada berita meninggal saudara kita Ujang Supriyatna bin Endi Sukandi. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amalan-amalan solehnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita mulai pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana kitab ini merupakan kitab yang masyhur, yang sering kita dengar, yang dikarang oleh ulama besar pada zamannya, yaitu Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namanya adalah Yahya ibn Sharaf. Nama kunyahnya Abu Zakaria masyhur dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita lihat karangan-karangan beliau banyak sekali. Riyadhus Shalihin di antaranya karangan beliau Al-Imam An-Nawawi. Dan juga Majmu' Syarah Muhaddats. Ini pun karangan beliau Al-Imam An-Nawawi. Dan di antaranya adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebut dengan Arba'in dikarenakan di dalamnya mengandung 40 hadis atau lebih sedikit. Ya. Disebut dengan Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kita masuk pada hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang artinya pimpinan kaum mukminin. Di mana gelar ini masyhur ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal dengan Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Atau ringkasnya, beliau termasuk di antara ahlul jannah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan jannah. Di antaranya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib dan 6 sahabat yang lainnya. Di mana kita tidak boleh menetapkan seseorang sebagai ahlu jannah kecuali ada dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah yang menetapkan bahwasannya orang itu adalah ahlu jannah. Nabi menyebutkan Abu Bakar di dalam surga. Begitu juga Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib di dalam surga. Maka kita pun menetapkan mereka itu adalah ahlu jannah. Tapi bagi orang-orang yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW sebagai ahlu jannah, kita tidak boleh menetapkannya. Walaupun secara zahirnya kita melihat orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Misalkan kita melihat ada orang meninggal ketika membaca Al-Quran. Kita tidak boleh memastikan orang ini ahlu jannah. Orang ini penduduk surga. Tidak boleh kita memastikan demikian. Akan tapi kita berharap mudah-mudahan dengan meninggalnya dalam keadaan seperti ini, dia masuk ke dalam surga. Seseorang meninggal dalam keadaan sholat. Kita tidak boleh memastikan orang ini ahli jannah. Orang ini ahli surga. Tidak boleh. Akan tapi kita berharap. Kita berharap dengan amalannya semacam ini. Ketika dia meninggalnya, dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau menetapkan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kadang-kadang kita akan mengetahui bagaimana niatannya. Apakah dia melaksanakan sholatnya dalam keadaan ikhlas? Apakah dia membaca Al-Qur'annya dalam keadaan ikhlas ataukah tidak? Hal ini sebagaimana ketika dalam suatu peperangan ada di antara kaum mukminin yang meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Sebagian orang mengatakan fulan syahid. Si fulan ini mati syahid, si fulan ini mati syahid. Nabi SAW menegurnya. Tidak. Si fulan itu bukan mati syahid. Akan tapi si fulan ini masuk ke dalam neraka. Para sahabat kaget. Lalu kenapa? Orang ini masuk ke dalam neraka, padahal zahirnya orang ini meninggal ketika perang melawan orang-orang kafir. Ternyata orang ini sebelum meninggalnya dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian dia meninggal dunia. Dalam artian menentukan si fulan sebagai ahlu surga ini hendaklah dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga menentukan si fulan ahlu nar, ahli neraka. Ini pun hendaknya dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hanya Abu Lahab berada di neraka. Begitu juga Abu Jahal. Begitu juga Abu Thalib. Dikarenakan dalil yang jelas dari Nabi SAW, mereka adalah penduduk neraka. Seperti Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Ada pembentukan seseorang sebagai ahlun nar tanpa ada dalil-dalil yang syar'i daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ini tidak diperbolehkan. Misalkan seseorang mukmin, seorang muslim mukmin meninggal ketika minum khamr, minum-minum keras, kemudian meninggal dunia. Kita tidak boleh mengatakan orang ini penduduk neraka. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan kita tidak mengetahui apakah Allah akan mengampuninya ataukah tidak di akhirat nanti. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi orang yang minum khamr tersebut kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, ketika di akhirat nanti Allah mengampuninya. Bisa jadi. Dikarenakan Allah mengatakan dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang belum bertobat darinya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita memastikan orang ini penduduk neraka. Akan tapi kita mengkhawatirkan. Kita khawatir orang yang meninggal dalam keadaan mabuk, orang yang meninggal dalam keadaan zina, na'udzubillah, kita khawatir dia akan masuk ke dalam neraka. Kita hanya mengkhawatirkan dan tidak boleh memastikan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh kita menyebutkan secara umum, orang-orang kafir, mereka adalah para penduduk neraka. Dan orang-orang mukmin, mereka adalah para penduduk surga. Kita sebutkan secara umum. Tapi kalau memastikan perorangan, ini tidak diperbolehkan. Dikarenakan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Islam ini ditolong dengan salah satu di antara dua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara Umar Ibn Khattab dan di antara Abu Jahal. Dikarenakan kedua orang ini ketika zaman jahiliyah, orang yang sangat disegani oleh masyarakat. Orang yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Nah, beliau dikenal dengan Amirul Mukminin. Nama kunyahnya Abu Hafsin. Walaupun sebenarnya beliau tidak memiliki putra yang namanya Hafs. Beliau memiliki putri yang namanya Hafsah. Hafsah bintu Umar yang merupakan salah satu istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berkunyah dengan kunyah Abu Hafsin, bukan Abu Hafsah. Dan termasuk di antara sunnah memiliki nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang didahului dengan abu bagi laki-laki atau dengan ummu bagi perempuan. Nama kunyah keumuman disandarkan kepada nama anak-anaknya. Kalau punya anak namanya Muhammad, jadi Abu Muhammad. Nama putra anak Idris, jadi Abu Idris. Ya. Punya anak namanya Yazid, jadi Abu Yazid. Nabi SAW saja memiliki nama kunyah. Apa nama kunyahnya? Abu Qasim. Punya putra namanya Qasim, jadi Abu Qasim. Ali bin Abi Thalib punya nama kunyah, yaitu Abu Hasan. Ya. Punya anak namanya Hasan, Abu Hasan. Jadi keumuman nama kunyah ini disandarkan kepada nama anaknya, walaupun bukan merupakan syarat. Dalam artian boleh memiliki nama kunyah dan tidak disandarkan kepada anaknya. Seperti halnya Umar bin Khattab, nama kunyahnya Abu Hafsin, padahal beliau tidak memiliki anak namanya Hafs. Ya. Bahkan yang tidak memiliki anak pun boleh memiliki nama kunyah. Seperti halnya Aisyah radhiyallahu taala anha, nama kunyahnya Ummu Abdillah. Dan beliau tidak memiliki putra namanya Abdullah. Ya. Tapi kunyahnya Ummu Abdillah. Nama kunyah boleh disandarkan kepada anak laki-laki. Dan ini keumuman, boleh juga disandarkan kepada anak perempuan. Di antara sahabat, ada yang nama kunyahnya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Disandarkan kepada anak perempuan. Boleh-boleh saja. Abu Fatimah misalkan, Abu Aisyah, boleh. Ummu Fatimah, Ummu Aisyah, boleh. Tapi keumuman disandarkan kepada nama anak laki-laki. Bahkan walaupun masih kecil, ya, boleh memiliki nama kunyah. Berarti kayaknya sabu-abuan itu. Boleh-boleh saja. Ya. Nabi pernah melewati seorang anak kecil. Nah, Nabi memanggil, Ya Aba Umar, Ma fa'ala nughir, Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan burung kecilmu? Abu Umar ini sedang bermain burung. Dipanggil oleh Nabi, Ya Aba Umar. Ya. Ini menunjukkan sunnah memiliki nama kunyah. Ya. Diawali dengan Abu bagi laki-laki, dengan Ummu bagi perempuan. Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan sampai, wah, mentang-mentang boleh nama kunyah. Siapa nama kunyahnya? Abu Gosok. Jangan. Atau Abu Lahab. Jangan. Sandarkan kepada nama anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini sekitar nama kunyah. Di dalam Islam ada nama kunyah, ada nama asli yang mulia, ismul karim, ada juga nama julukan. Nama julukan. Nah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dimana hadis ini para ulama menyebutkan dengan mizanul a'malil batinah, timbangan bagi amalan-amalan batin. Timbangannya itu adalah niat. Ya. Ikhlas tidak dalam melaksanakan amalan-amalan. Ini timbangan dalam amalan-amalan batin. Ada juga timbangan amalan-amalan zahir. Yaitu hadis, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka perbuatan tersebut tertolak. Ini merupakan timbangan amalan zahir. Amalan-amalan zahir yang nampak, kalau seandainya amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak. Sedangkan timbangan amalan batin adalah hadis yang kita bacakan tadi. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya, dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya, ikhlas atau tidak dalam melaksanakannya. Sehingga para ulama menyebutkan syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan sebesar apapun, kalau tidak ikhlas dalam melakukannya, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun seikhlas apapun dalam melaksanakan suatu amalan, kalau amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terima. Mesti ada dua syarat ini, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini merupakan hadis yang di dalamnya banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil. Ya. Bahkan banyak di antara para ulama, mereka memulai kitab-kitab karangannya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan mereka mengagungkan hadis yang mulia ini. Sehingga banyak memulai karangan-karangannya dengan hadis ini, mengingatkan para pembaca, mengingatkan para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab yang kita bacakan ini, Al-Bain An-Nawawiyah, memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begitu juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau memulai hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitabnya Majmu' memulai hadis innamal a'malu binniyat. Begitu juga ulama yang lainnya. Seperti Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, disarankan tadi pentingnya niat yang ikhlas dalam melaksanakan amal ibadah. Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Jami'us Saghir memulai hadis innamal a'malu binniyat, dan yang lainnya di antara para ulama. Ya, saking pentingnya hadis ini. Nah, adapun makna Yang terkandung dalam hadis yang kita bacakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada niatnya. Ya. Pasti ada niatnya. Tatkala kita hendak melaksanakan sholat, ada niat untuk melaksanakan sholat. Tatkala kita hendak melaksanakan wudu, ada niat untuk melaksanakan wudu. Di mana di antara keutamaan dan fungsi niat ini untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Misalkan, seseorang tidak makan, tidak minum. Dia biasa, tidak makan, tidak minum. Maka dengan niat bisa membedakan mana kebiasaan tidak makan, tidak minumnya, dan mana merupakan ibadah. Kalau meniatkan dengan tidak makan, tidak minumnya, dalam rangka saum, melaksanakan ibadah puasa, ini merupakan ibadah. Tapi ketika tidak makan, tidak minumnya, tidak meniatkan untuk melaksanakan ibadah saum, maka ini bukan ibadah. Seseorang misalkan mandi, ya, mandi membasahi seluruh tubuhnya. Kalau seseorang meniatkan dengan mandinya, mandi janabah, mandi suci, mandi besar, maka ini merupakan ibadah. Tapi kalau mandinya hanya kebiasaan saja untuk mendinginkan tubuh, menyegarkan tubuh, maka ini bukan ibadah. Sekalian niat membedakan mana ibadah, mana adah kebiasaan. Dan dengan niat pun membedakan mana ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalkan sekarang sholat duhur dengan sholat asar, sama jumlah rokaatnya, sama juga gerakannya. Apa yang membedakan? Niat. Ini niat sholat duhur, ini niat sholat asar. Dan dengan niat pula membedakan mana yang ibadahnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang ibadahnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Terbedakan dengan niat. Kadang-kadang ada seorang yang melakukan gerakan yang sama, sholat yang sama, tapi ternyata pahalanya berbeda. Bagaikan langit dengan bumi. Ya. Dua orang melaksanakan sholat duhur bersama-sama. Ya. Tapi dari sisi pahala, yang satu mendapatkan pahala yang besar, yang satu mendapat pahala yang kecil. Atau mungkin tidak ada pahalanya. Ini bisa dibedakan dengan apa? Niatnya. Yang satu ikhlas, yang satu ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya. Berbeda. Dan Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Ya. Dapat pahala atau tidak dapat pahala, di antaranya tergantung dengan niatnya. Di samping tadi mutabaah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga keikhlasan ini merupakan perkara yang sangat penting dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Suatu amalan walaupun kecil tapi ikhlas, barokah amalannya. Ya. Bahkan nilainya bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibn Mubarak rahimallahu ta'ala mengatakan, ruba amalin soghirin tu'adzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Waruba amalin kabirin tusoghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Amalannya kecil. Tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan niat. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bi syajaratin qata'aha fi dhahri tariq. Aku melihat seseorang yang sedang berputar-putar menikmati keindahan surga. Apa sebabnya? Disebabkan dia menyingkirkan pohon yang melintang di jalanan. Dia potong kemudian singkirkan. Padahal amalannya kecil. Menyingkirkan pohon yang mengganggu di jalanan, ini amalannya kecil. Sampai Nabi mengatakan tentang cabang-cabang keimanan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Tingkatan iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini cabang keimanan yang paling rendah. Baik itu batu mengganggu jalan, disingkirkan. Atau misalkan pohon yang melintang di jalanan, disingkirkan. Atau kotoran yang mengganggu manusia di jalanan, disingkirkan. Ini cabang keimanan. Cabang keimanan yang paling rendah, yang paling kecil. Tapi ternyata disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang dia masuk ke dalam jannah, menikmati keindahan surga, ternyata sebabnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan pohon yang melintang di jalan. Dengan ikhlas. Nah, amalnya itu barokah. Sehingga kenapa kita ikhlas dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Yang kecil pun bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, sebesar apapun amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba, kalau tidak ikhlas, maka kecil nilainya. Bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW menyebutkan suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada tiga golongan. Awalun nas yuqda yawmal qiyamah. Tiga golongan manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat. Yang pertama, rojulun ustus ila. Seorang yang dianggap mati syahid. Dibawa di hari kiamat nanti. Fa'arofau ni'amau fa'arofa, diperkenalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di dunia kepadanya, dan dia mengenalinya. Ini nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada aku di dunia. Mungkin dia memiliki persenjataan, memiliki badan yang kuat sehingga bisa berjihad. Kemudian Allah bertanya, "Famada amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, "Qataltu fika hatta tushibtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Ngaku-ngakunya dia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada dan dalam manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Kadzdzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liqala jari." Engkau dusta, akan tapi engkau berperang, berjihad, ingin disebut sebagai seorang pemberani. Ternyata Allah bongkar apa yang ada dalam dadanya. Allah bongkar niatan-niatannya. ternyata orang ini berperang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang ini berperang ingin disebut sebagai seorang pemberani, ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Ya. Faqad qila, dan telah dikatakan oleh orang-orang, manusia memanggil, wah orang ini pahlawan, mati dalam keadaan membela Islam. Orang ini pemberani, meninggal wafat dalam keadaan melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji-puji oleh manusia. Tapi apalah artinya pujian manusia? Ya. Yang memberikan pahala siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memberikan pahala sedikit pun kepada kita. Sehingga walaupun seluruh manusia memujinya, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manfaatnya pujian-pujian manusia tersebut. Hingga akhirnya Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, yang pertama, orang yang berjihad dikarenakan salah niat, ternyata menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Nah, padahal kalau kita mengetahui dalam ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad itu amalan yang sangat luar biasa. Di antara amalan-amalan yang afdol, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sekian hadisnya tentang keutamaan-keutamaan jihad. Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Ya, puncak amalan jihad fisabilillah. Ya. Belum lagi Allah siapkan sampai puluhan bidadari-bidadari bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Belum lagi luka darah yang keluar dari anggota badannya ketika berjihad, menghapuskan dosa-dosanya. Banyak saya keutamaan-keutamaan, tapi dikarenakan niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, ternyata Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seseorang yang dia mempelajari ilmu kemudian mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an. Dibawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperkenalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia pun menyadari, mengenalinya. Kemudian Allah mengatakan, "Amada amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku ini mempelajari ilmu hanya karena Engkau. Aku ini mengajarkan ilmu hanya karena Engkau. Aku ini membaca Al-Quran hanya karena Engkau, ya Allah." Tapi Allah gak bisa dibohongi. Kalau di pengadilan dunia ini, bisa saja hakim dibohongi, ya, oleh orang yang diadili. Bisa saja. Tapi kalau orang yang diadil dia pintar bicara, pintar memutarbalikkan fakta, bisa saja hakim tertipu. Ini kalau di dunia. Tapi di akhirat nanti, pengadilan Allah pengadilan yang paling adil. Tidak ada seorang pun yang bisa membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang ini mengatakan demikian, Allah katakan, "Kadzdzabta, engkau dusta." Dia bisa lagi membantah. Ketika Allah katakan, "Engkau dusta," dia bisa lagi membantah. Dikarenakan Allah mengetahui apa yang ada dalam dada dalam manusia. Allah mengetahui niatan-niatan kita. Ya. Allah katakan, engkau menuntut ilmu, engkau mengajarkan ilmu, ingin disebut sebagai seorang alim. Ya. Ternyata orang itu tujuannya apa? Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ingin disebut sebagai seorang alim. Oh, ini orang ulama. Oh, orang ini ustaz, kiai, ajengah, dan semisalnya. Ingin mendapatkan pujian. Dan engkau membaca Al-Quran, ingin disebut sebagai seorang qori. Wah, ini bacaan Qurannya indah, bagus, enak. Ini qori, qori internasional, qori nasional. Apalagi sekabupaten, CRW, CRT. Ya. Atau apa namanya, serumah tangga, keluarga. Ya. Ini tujuannya. Nasibnya sama dengan orang pertama. Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ini amalannya sangat besar. Sampai Nabi mengatakan, orang yang berjalan dari rumahnya, keluar rumah untuk menghadiri majlis ilmu, ini sebab dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bi tariqin ila jannah. Barang siapa yang berjalan keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Masyaallah. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini sebagai sebab dimudahkannya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi menyebutkan hadis yang lain. Orang yang duduk di majlis ilmu, makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi mendoakan ampunan. Sampai ikan yang ada di perairan mendoakan ampunan. Keutamaan sangat luar biasa. Tapi seorang menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga orang yang mengajarkan ilmu, keutamanya sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humdin na'am. Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau yang mengajarinya, sebab engkau yang membimbingnya, maka itu lebih baik dari unta merah. Unta merah ini merupakan harta bangsa Arab yang paling istimewa ketika itu. Dalam artian, seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab kita yang mengajarinya, kita yang membimbingnya, maka kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari harta yang paling istimewa. Besar keutamaannya. Kita mengajarkan ilmu. Tapi kali dikatakan niatnya yang salah. Ingin disebut sebagai orang yang berilmu, ingin mendapatkan sanjungan pujian dan di manusia, dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran. Padahal kita tahu, sebaik-baik manusia itu, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi mengatakan, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan orang yang baca Al-Qur'an. Membaca satu huruf saja pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berapa jadinya? 3 ke 3 huruf. Kalikan 10. 30 kebaikan. Membaca alif, lam, mim. Sudah dapat 30 kebaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah, berapa kebaikan? Tinggal dikalikan saja. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran, An-Nisa, berikutnya terus sampai kita khatam misalkan. Setiap sebulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, atau 4 bulan. Sungguh beribu-ribu, berjuta-juta kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Tapi saja dikarenakan niatnya yang salah. Ini disebut sebagai seorang qori. Bukan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, tapi sebaliknya. Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, yang ketiga, seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan dalam masalah harta, dan dia menginfakkan hartanya. Ditanya di hari kiamat nanti, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, ah tidaklah, jalan-jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku di dalamnya. Infak untuk sedekah, wakaf, masjid, misalkan. Membantu fakir miskin, membantu orang-orang kesusahan, atau membangun masjid, membangun madrasah, membantu para penuntut ilmu, dan lain sebagainya. Tidaklah jalan-jalan kebaikan, melainkan aku berinfak, mensedekahkan hartaku di dalamnya. Karena engkau ya Allah. Allah kembali membongkar apa yang ada dalam niatannya. Allah katakan, engkau dusta, akan tapi engkau menginfakkan hartamu, ingin disebut sebagai seorang dermawan. Tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tujuannya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Tidak ikhlas. Bayang orang yang kelihatannya dermawan, nah, ngasih ini, ngasih itu, membantu fakir miskin, membantu orang yang tidak mampu. Tapi ada tambahan, jangan lupa tanggal sekian pilih saya. Nah, mana keikhlasannya? Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang besar bisa menjadi kecil kalau niatnya tidak ikhlas, bahkan hilang pahalanya. Bahkan sebaliknya, bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Dikarenakan niatnya yang tidak ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi diriwayatkan Imam Muslim. Melakukan amal-amal yang besar, tapi ternyata berujung dengan masuk ke dalam neraka, dikarenakan niatnya yang tidak ikhlas. Padahal sedekah ini masya Allah, pahalanya luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Shadaqah itu enggak akan mengurangi harta. Bahkan sebaliknya, dengan shadaqah bisa menambah harta kita, dikarenakan bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, la in syakartum la ajidannakum. Kalau kalian bersyukur sungguh, pasti akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi, nah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Maka hendaklah kita senantiasa mengikhlaskan niat dalam melaksanakan ibadah. Niat itu ada niat untuk melaksanakan ibadah, dan ada niat untuk siapa ibadah yang kita lakukan tersebut. Mesti ada kedua-duanya. Kita misalkan sholat, pertama ada niat untuk melaksanakan ibadah sholat, yang kedua untuk siapa sholat kita ini dipersembahkan. Ya, tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Banyak orang yang dia melaksanakan ibadah niatnya untuk sholat, masyarakat sholat, tapi ternyata sholatnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Ya. Maka yang semacam ini tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa niat ini tempatnya di mana? Di dalam hati. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "An-niyyah mahalluha al-qalbu." Niat itu tempatnya itu di dalam hati. Ya, sehingga tidak diucapkan. Talafud bin niyah, mengucapkan niat termasuk perkara yang baru di dalam agama ini. Nabi tidak mencontohkan melafadzkan niat. Begitu juga para sahabat tidak mencontohkan untuk melafadzkan niat. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Ya, jadi tidak perlu kita melafadzkan niat. Kalau melafadzkannya berarti telah melakukan perkara yang baru dalam agama ini, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diancam dengan hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Walaupun faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi sebenarnya masih banyak. Ya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya.